ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما يريد المسيح يدعو الإيمان من الله سبحانه وتعالى. كنافه ربنا ملعبود ومكتوب. حتى kalau kita lihat fakta yang senang kita faham sahaja, walaupun tidak tepat fakta, tapi bila kita faham dari manusia sekarang ini yang bertibaran dalam dunia ini sudah melebihi 6 bilion manusia, menghampiri 7 bilion manusia. Dari jumlah itu, statistik yang kita terima, berapa ramai sahajakah yang masuk ke dalam kalangan orang yang qalu aslam, orang yang mendakwa, yang diklaim, yang declare kami Islam dan kami tunduk kepada Allah. Jumlah jelas di sekitar 1.5 bilion sahaja yang termasuk dakwah orang Islam, lebihnya 4-5 bilion lagi tidak beriman dengan Allah. Dan bukan zaman ini, zaman sebelum ini. Tengoklah contoh yang pada awal zaman nabi-nabi yang sebelum Muhammad SAW, yang Allah paparkan macam zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kami utuskan Nuh itu kepada kaumnya. Dia berada dengan kaumnya, hidup bergaul bersama mereka. Dari zaman sebelum jadi Nabi ke zaman jadi Rasul, selama 1000 tahun. Tolak 50 tahun. Al-Quran merakamkan umur Nabi Nuh 950 tahun. Dan sepanjang itu dia mengajak kaum dia. Sebab dia Nabi mana pun diutuskan khas kepada kaumnya sahaja. Mereka Muhammad diutuskan kepada kafatan linnasi basyiran wa nadhiran, kepada semua kaum. Dia dengan kaum dia yang kenal dia, adik-beradik dia, kawan dia, rapat dengan dia. Pun Quran sebut, Fama amana ma'ahu illa mani. Tidak beriman dengan Nuh, mereka sedikit sahaja. Dia katakan, Inni kullama da'untuhum bitaghfiratuhum ja'anu asaji'ahum fi adanihim. Waktaqtau siyabu wa'um taqtikbar. Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku mengajak kaum aku kepada agamamu, ya Allah, tinggal semua Quran sembahmu, ya Allah, lainlah buana Allah. Aku bekerja pagi petang siang malam. Bismillah yadikum min du'ani illa firar. Tidak ada yang menambah daripada kerja dakwah aku itu melainkan mereka jauh lari. Bila lagi dari Rasul, lagi dari Nabi, lagi daripada hidayah. Malah lebih teruk dia rakamkan. Setiap kali Nuh kata, aku mengajak mereka kepada agamamu, ya Allah. Ja'alu Allah bi'abun fi'alari'in. Mereka masukkan jari dalam telinga. Bukan kata Nabi, kalau saya bercakap macam ni pun juga seorang masuk tangan dalam telinga dia. Saya boleh. Kesemua sekali, ja'alu athabi'ahu, jadi letakkan jari mereka di dalam telinga, bukan dekat tutup telinga saja. Wastaghfar. Mereka menjerit. Jangan kaya. Inilah contoh-contoh yang tersebut tadi. Kalau itulah keadaan, bukan Nuh sahaja. Sebab akhirnya Nuh, akhirnya manusia dah jadi makhluk yang beyond repair. Dah tak boleh repair dah. Tak boleh, tak waktu, tak jalan, nasihat. 900 tahun. Tak boleh berubah. Makin jauh, makin jauh. Itu yang akhirnya. Sampai penampil ini mendapatkan putus asa. Bukan putus asa, dia macam berdua. Sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbila tadar. Zilka bumi seperti dunia. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan atas dunia ini. Ya Allah, pun orang yang kafir, yang bening dengan itu akan merosakkan diri ini dengan kekufuran kepada Allah. Lingkupkan mereka, hapuskan mereka ke semua kalau boleh. Allah punya permintaan dia buat apa? Yang amat sangat, yang beriman, yang kafir semua maju. Dengan harapan, harapan benih yang ada yang Nabi Nuh bawa atas kapal, benih beriman itu akan melahirkan generasi insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun yang sama tak berlaku, kena engkau lagi nak sampai perempuan yang lain. Tengok dia sampai ke zaman Nabi Nuh pada dulu. Dia diutuskan sama dengan kaum dia, kaum yang kenal dia. Dia rasul, dia ada mukjizat, semua cukup bukti. Tapi semua tidak beriman, bukan orang lain yang tak nak beriman. Sampai kepada isteri Nabi Lut tadi, tidak beriman. Anak tidak beriman. Sebab dengan Nuh tadi, isteri pun tidak beriman, anak pun tidak beriman. Makin, siapa Nabi Lut? Sampai kata mucat ini. Allah hantar malaikat-malaikat kepada mereka. Nak bagi hidayah yang lebih cukup dan Nabi keadaan. Mereka mengatakan bahawa Amma Nabi Yufidi Ghayra Baitin Minal Muslimin. Mereka sampai kampung Nabi Lut itu, dia katakan bahawa kami tidak berjumpa dalam rumah, dalam kaum, dalam kampung, dalam kabilah, dalam buah Nabi Lut itu melainkan sebuah rumah sahaja. Ghayra Baitin Minal Muslimin. Sebuah sahaja yang beriman. Dia yang akhirnya diusupkan kepada mereka. Fa'asqata alaihim ma'asibah. Kami hantarkan kepada mereka akhirnya hujan batu yang merosakkan semua mereka. Kalau kita tengok dari fakta Al-Quran Karim ini, sama juga saya juga menunjukkan kepada teman mula. Siapa saja tidak senang Muhammad dengan kamu membesar di kalangan kami yang tidak besar orang Makkah itu, Bani Hashim, pada bermutasi tidak besar. Yang ketemu Quran Nabi mengatakan bahwa yang berhimpunan semua yang berhimpunan anak-anak mereka kenal Nabi Muhammad itu, Muhammad itu macam mereka mengenali anak-anak mereka. Yang berhimpunan kenal, takkan Abu Talib tak kenal Muhammad. Dia yang membesarkan Muhammad di tepi sini jalan dia. Abu Jahal. Abu Lahab waktu datang saja. Abu Jamil waktu datang saja. Siapa tak kenal dia? Asyikah siapa tak kenal dia? Itu yang kenapa yang berlaku. Bukti demi bukti demi bukti demi bukti. Kesemua yang mereka berlaku. Maka turun saya. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. ayat yang boleh kita lihat diri kita, kita nak analisa balik kenapa yang jadi manusia tadi tersebut dianugerahkan akal, rezeki kepada mereka, rahmat Allah kepada mereka, kemudahan kepada mereka, wafadzalnahum, diistimewakan mereka dan sebagainya. Dia antar Nabi kepada mereka, Rasul kepada mereka, Muhammad Quran kepada mereka, mukjizat kekal abadi, mukjizat sampai pada hari ini. Kenapa manusia ada rezeki zaman Muhammad tetap yang tak beriman, tak beriman? Datanglah ayat ini, وَمَا مَنَعَنَا سَأَنْ يُؤْمِنُوا. Dan apakah yang menekan manusia? Apakah yang menghalang manusia? Halangan kepada mereka apa dia? Daripada mereka beriman sungguh dengan Allah, tunduk sungguh kepada Allah, terima sungguh Islam itu sebagai agama mereka, yang bila ada sebagai pilihan kepada mereka, mereka tunduk, wisan yukin taslima. Mana mana anda? Zaman dahulu baik, zaman sekarang ini baik. Apakah yang menjadi penghalang kepada manusia dari beriman sepenuhnya kepada Allah? Ijtihad Abu Mahmud. Tidakkah petunjuk telah sampai ke dunia kepada mereka? Di zaman Nabi, Nabi sendiri itu sebagai petunjuk. Mukjizat pembantu. Mana yang boleh mereka sebut Muhammad daripada kecilnya sampai ke zaman besarnya, remajanya sampai ke zaman dewasanya, zaman dia menerima wahyu, mana satu perangainya, kata-katanya, tindakannya yang menyalahi dalam hukum Islam yang datang kemudian, menyalahi peraturan dan tata sila kehidupan asal jahiliah. Mereka mengaku dengan Amin, betul. Amanah. Sampai Quran turun, wahyu turun, mukjizat turun. Wama mana'an nas an yu'min. Apalagi yang menghalang mereka dari beriman dengan Muhammad sama zaman kita ini. Apakah yang menghalang kita ini? Yang Islam? Yang tidak Islam mungkin tidak sampai hidayah kepadanya, ataupun sampai dia menolak hidayah. Kita, majoriti yang Islam ini, apakah dia menghalang kita daripada menerima Islam sepenuhnya dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman yang kental yang sepenuhnya? Tidak aku mundur. Tidakkah sudah cukup datang kepada mereka secara petunjuk, segala hidayah, segala bukti? Apakah وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ. Kalau yang belum kembali lagi ke Islam sepenuhnya, belum beriman sepenuhnya, mungkin beriman dan peraturkan, apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd, فَمَا جَجَلَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ بِالْحَيَاةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Apakah bagi golongan yang beriman hanya beriman dengan sebahagian daripada Al-Quran? Beriman maksud ada ayat yang dia terima, dia beriman. Ada ayat yang dia tolak, yang dia tak mau beriman ataupun tidak mau beramal. Separuh ataupun sebahagian. Kalau separuh itu banyak, separuh dua. Adakah sebahagian kecil yang kita patah? Wataqfuruna nabi ma. Kita kufur, kita tinggal, kita tolak. Yang sebahagian lagi. Yang patut seperti tahu balasan. Kamu tak kamu kah kata Allah? Apakah balasan yang kami sediakan kepada orang yang berbuat demikian? Buat apa? Pakai sepatu sebahagian, tak pakai sebahagian. Illa khizyun fil hayati dunya. Mereka kata Allah, mereka akan ditimpa kehinaan dalam kehidupan dunia. Ini Allah yang berbicara, dan kita perlu melihat dan mau tidak mau terpaksa mengaku, dan itu dari realiti. Ada kebunan Islam mulia pada hari itu. Mereka Islam disanjung di Bagat, di timur, utara, selatan, tahun ini. Mereka Islam umat yang contoh. Sudahlah. Dalam dunia ini kita mesti menerima hakikat khizyul. Kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Wa yawmal qiyamah. Kalau kita mati dalam keadaan kehinaan ini, dan memang telah banyak daripada kita yang telah meninggal mati, kita pun ikut senarai, ikut giliran, ikut kiri, akan mati juga. Kalau mati dalam keadaan yang bisu, maka Quran sebutkan, وَيُمَّا الْقِيَمَا bila mati, mati dalam kiamat. يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْرِ. Mereka akan diumpan ke dalam azab yang sepedih-pedih azab. Allah tidak diumpan. Allah tidak diumpan, tidak diumpan, tidak diumpan. Tidak apa yang mereka buat. Ayat tadi balik ke mana? Wama mana anasa yu'minu, apalagi yang menghadang masyarakat kita, Islam khasnya. Dan Islam khasnya an yu'minu, agar beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nak tunggu sampai? Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Apakah mereka nak tunggu sampai datang kepada mereka apa yang telah Allah lakukan kepada bangsa-bangsa yang kufur sebelum daripada Muhammad, sebelum daripada ini? Apa Allah buat? Ayat mereka alam tahakum fahamah rabbuka bi'amah iramadakil ma'imah alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jalabu sukhra fil wad wa fir'auna fil awtad alladhina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawfa adab inna rabbaka la bil mirqad. Dia ada kaitan. Sebut Allah alam tara. Tidak kamu melihat. Melihat itu bukan melihat dalam mata ini. Lihat apa benda itu berlaku ribuan tahun dahulu. Macam yang dekat sikit bagi Allah itu gunakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah lakukan angkara ke atas tuan-tuan punya gajah yang nak menyerang Ka'bah? Lihat apa berlaku sebelum kita dan berlaku Tuhan Muhammad. Maksud alam tara, lihat dengan mata hati, renung dalam renungan makdi, melihat, memahami apa yang telah Allah lakukan. Memang dia benar melakukan, dia lakukan jelas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'amal. Tidakkah kamu melihat dengan mata hati kamu bagaimana Allah telah lakukan, Allah ambil tindakan kepada kaum yang diberikan kepada mereka tadi. Wafadhalnahu kelebihan-kelebihan kelebihan yang cukup banyak. Anak apa ini? allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kejayaan mereka membina kehidupan dunia yang sementara ini dengan memakmurkan diri negeri mereka sampai tidak pernah Allah berikan kenikmatan itu kepada mana-mana kaum sebelum hidup mereka. Dan mereka telah mencapai kemuncak kejayaan yang cukup tinggi dalam pencapaian keduniaan mereka pada ketika itu. Sepatutnya dengan kenikmatan yang lebih begitu, mereka mudah menerima hidayah, mudah beriman. Tapi tidak pokoknya. Irama dahil iman, iram satu kaum daripada kaum A'ad ini. Mempunyai teknologi yang cukup tinggi sampai mereka boleh membuat rumus dalam batu, dalam bukit. Al-Nabina jabu sahra bilwad. Jabu sah, mereka boleh masuk dalam bukit. Tepuk bukit. Buat rumus dalam bukit. Untuk zaman itu, bukan senang. Mereka buat. Wa fir'auna bil awtan. Fir'aun juga dapat satu kelebihan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana tamadun sampai hari ini. Mereka boleh buat wa fir'auna bil awtan, boleh buat piramid. Macam awtan, macam bukit. Sebab bukit pun Allah katakan wajibana autada, kami buat bukit sebagai pasak kepada bumi, tumang kepada bumi. Fir'aun boleh buatkan wa fir'auna dzil autad, mereka boleh buat macam Allah buat bukit pada bumi itu yang hebat. Sebab berdiri sampai hari ini pun tak tahu lagi pada bumi itu dibuat macam mana, dipotong bukit macam mana, dibawa batu besar macam mana, ditinggal macam mana, tinggi banyak. Bukannya 100-200 biji batang. Kita dah tengokkan remit hijau kita. Dan apa yang dalam? Sampai hari ini, orang lebih jumpa dengan tak habis-habis lagi dengan arkeologi kerja foto yang jumpa dengan macam-macam penemuan baru, mami baru, mas baru, macam-macam. Kehebatan yang mereka dapat itu, tapi sayang. Ang baik, Samud baik, Fir'aun baik. Ya, Nabi diutus kepada mereka. Soleh diutus kepada mereka. Musa diutus kepada mereka, Fir'aun. Apakah tidak cukup bukti untuk Nabi berdiri di hadapan mereka? Nyatakan, aku Nabi, aku Rasul, aku ada mukjizat. Tapi, Al-Ladina Tuhamu Fil Bilal. Mereka sebagai orang yang melampau. Melampau, menolak keimanan kepada Allah. Beramal dengan kekufuran kepada Allah. Dan kufur yang Fir'aun dapat terperingat. Fahasyara banada faqala al-arbu wal-ana. Dia kumpul rakyat dia, dipaksa rakyat dia, dia declare jadi dia sebagai Tuhan, sembahlah aku. Dan Allah SWT sembah. Tahu, dah melampau. Fa'aksaru fi hal-fasad, mereka buat banyak kerosakan akhlak. Al-fasad, kerosakan dalam Quran dia merujuk kepada fasadul akhlak. Rosak akhlak. Kepala yang rosak akhlak dari dia. Mereka tidak berakhlak mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolak Allah itu Tuhan mereka. Mereka menyembah Tuhan yang lain. Menolak Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sendiri jadi Nabi. Fasabbah alaihim rabbuka syawta azab. Allah ambil tindakan. Menjatuhkan, sabar, menuangkan, mengenakan mereka dengan azab yang seteruk-teruk. Tamadun mereka ambil. Bangsa mereka kena ambil. Bimasyik nak jalan seorang yang berketurunan Fir'aun, takkan berjumpa. Saya nak buat. Kalau itulah yang ada, maka memudahkan kita faham yang ayat tadi. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ يُؤْمِنُوا. Apakah lagi yang menjadi penghalang kepada manusia itu? Jadi nak beriman daripada tunduk-tunduk kepada Allah SWT, sedangkan jauh mudah. Datang segala bukti cukup nyata agama Allah itu yang betul, agama kita manusia tidak betul dan sebagainya. إِلَّا أَنْ نَحْجِهُمْ سُنَوْتُ الْأَوَّلِ. Apakah orang kebelakangan macam kita ini? Zaman kita, zaman selepas kita ini, orang yang akhir ini, apakah nak tunggu sampai azab yang Allah turunkan tadi sebelum awal ini dari ini? Nak minta turun kepada kita boleh? Wa istaghfiru Rabbakum. Memang sepatutnya balik segera kepada Allah dan meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas keterlaluan kita. Aw yakhthihumul adzabu qudula. Tidak cukup dengan memberi peringatan sejarah berlaku zaman tadi. Zaman Ad, zaman Samud, zaman Fir'aun, zaman belakang, zaman Ilyas, Yusufri, Ilyas, Aliyasa, zaman Yunus, zaman sahabat, zaman Zakaria, zaman Yahya, zaman Isa alaihissalam. Tiba Isa alaihissalam itu dia tahu zaman bahawasanya. Yang beriman sungguh dengan Nabi Isa sebelum Allah angkatnya ke langit. Pada kisah Isa, Allah diangkat ke langit. Hanya ada 11 orang Tawar ini. 11 orang Tawar ini yang setia tumbuh dengan Nabi Isa AS. Itu pun saat akhirnya seorang daripada Tawar itu belok khianat. Dia lagi yang pecah kusir kepada tentera-tentera Rumi. Akhirnya Awarigun digempur, ditangkap seorang nama Yahuda. Wama qataluhu wama qaraluhu walaikin syubih anakku. Yang mereka tangkap itu bukan Isa yang sebenar, tapi seorang lain yang disamakan syubih anak yang ada imbas dengan Nabi Isa AS, yang itulah mereka tangkap, mereka salib, mereka bunuh. Allah kata, wa ma qataluhu. Mereka tidak bunuh Isa. Wa ma qataluhu, mereka tidak salib Nabi Isa. Mereka syubhiha lahu. Tapi Allah telah beri seorang lain pula yang ada imbas-imbas dengan Isa. Orang itulah yang mereka tangkap, mereka salib. Tapi yang penting saya itu sedikit. Maka akhirnya balik dengan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Ini lah yang kita katakan al-haqq. Allah sebut dalam Quran, al-haqq bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia agama Allah Quran hak. Dia sahaja yang benar. Jangan sekali-kali kamu termasuk dalam golongan orang yang ragu kepada benar di Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wahai sekalian manusia, so, ayat ini tidak ditujukan kepada yang beriman ini sahaja. Wahai sekalian manusia, qad ja'akumul haqq, telah datang, telah sampai kepada kamu yang benar. Min rabbikum, dari Allah Tuhan yang menciptakan kamu. Fa'amin, beriman sahaja, terima sahaja kesemut. Khairan lakum, itulah yang lebih baik kepada kamu. Bagaimana al-haqqi rabbana? Apa lagi selepas datang kebenaran yang benar, kalau tolak yang benar itu, pasti kita akan berjumpa dengan yang sesat. Maka ayat itu menutup dengan fa'anna tusrifun. Dari manakah datangnya insan boleh bertanding daripada yang benar mengikut yang sesat. Bal ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun. Allah datangkan suatu peringatan. Qad ja'ahum, sesungguhnya kata Allah, telah kami bawa, telah kami bentangkan kepada manusia ke semua. Artinya insan zaman Nabi Muhammad sampai ke zaman kita, sampai tak akan datang, ada bukti nyata Quran itu masih dalam keadaan asli. Quran yang turun ditulis zaman Muhammad ditulis, dikompon, disusun semula dan Abu Bakar, ditulis zaman Uthman, itu al-haqqun min rabbikum. Itu yang benar, yang datang Allah Tuhan kamu. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Mengapa boleh jadi? Mengapa boleh jadi aktsaruhum? Kebanyakan manusia yang menghadapi, yang mendapati Quran yang turun kepada mereka hak, mengapa mereka boleh benci kepada Al-Quran? Banyak ayat dari bala jauh. Ayat lain, laqad jitnaka bil haq. Allah gunakan perkataan lain daripada bal ja'ahum bil haq kepada laqad jitnakum bil haq walakin aktharukum bil haq karihun. Dan dalam al-balagh, laqad lam itu pun litaufi, bagi mengukuhkan, bagi menguatkan. Qad pun menguatkan, mengukuhkan, dua kali pengukuhan. Yang atas tadi tidak ada pengukuhan, baca aku saya, bahkan datang kepada mereka, tapi dia mengukuhkan laqad ja'at, laqad jitna kumbilah, sesungguh-sungguh ja'akum jiknakum, telah kami bawa kepada kamu bihak, dengan sesuatu yang benar. Walakin, akan tetapi aksarukum min haqti karibun, kebanyakan manusia, kebanyakan kamu kum, bagi yang benar itu mereka tidak suka. Takkan saya berdoa, saya tak berdoa. Kenapa boleh berlaku bagi insan yang Allah anugerahkan akal yang amat sempurna, mentadbir kehidupan, boleh membina tamadun, boleh buat sesuatu yang amat zaman kecanggihan komunikasi segala macam. Kenapa yang hak ini tidak menjadi pilihan manusia ini? Malah kenapa yang hak ini, yang benar ini, sampai kepada kita sendiri berada dalam keadaan terawang-awang, terumbang-ambing? Islam itu diterima sebahagian sahaja dan ditolak sebahagian lainnya. Kalau ini yang berlaku dalam kehidupan kita, di waktu-waktu yang seperti itulah kan kita dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hendak kita melepaskan diri kita dengan berdoa kenapa kamu tidak menyadari? Ya ayyuhan nabiyyu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dibaca tiap-tiap hari jemaat, kebanyakan masjid baca itu mengajak orang bertakwa kepada Allah. Takwa diterjemahkan takwa sentiasa taat kepada kesemua perintah Allah, tinggalkan kepada kesemua larangan Allah. Berulang. Kalau kita khatir masjid dan seribu kali orang dengar ittaqullah, takut kepada Allah, takut pula haqqa tuqati, takut yang sebenar-benar takut, jangan takut separuh, takut sedikit dan sebagainya. Wala tamutunna, jangan mati kalau boleh, bila antum muslimun, melainkan kamu telah benar-benar menyerah diri kepada Allah. Kita bertanya pada diri kita, diri saya. Kita termasuk dalam golongan orang yang sebenar-benar takut kepada Allah. Walau kamu tidak ilah wa'adu muslimu, jangan mati melainkan kamu telah benar-benar Islam. Betulkah kita telah benar-benar Islam, dapat Islam? Kalau ini masih dapat, masih belum dapat kita jelaskan untuk diri kita sendiri, maka timbulah tanggapan-tanggapan yang mengatakan bahawa saya Islam ini juga terantuk berguna terladak. Dalam kehidupan ini mungkin kita belum berjumpa dengan realiti. Kehidupan beragama tidak dapat kita buktikan mereka setelah kita mati. Bila kita mati, aku datang dengan ayat mengatakan bahawasanya وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kehidupan dunia ini tidak lain melainkan mata keseronokan. Al-Qurur mempersunahkan dan segera habis. Kehidupan dunia ini betul. Apa sahaja yang kita lihat sebagai satu benda yang menyeronokkan, yang seronok itu tidak lama. Bertukar kepada jemu, tukar kepada muha. Mengubah hati dan sebagainya, aku orang tukar. Mentukar kita tukar, pakaian kita tukar, makanan kita tukar, karena kawan-kawan kita tukar. Tukar segala nikmat, kenapa? Mata mengurus. Ya? Kesedapan yang hanya sekejap, buruk mempunyakan. Mempunyakan maknanya, macam yang sebut juga mengatakan macam binatang nama dekal katu belah hari hujan mereka keluar daripada lubang mereka di pungsu-pungsu itu, dalam itu gelap, keluar daripada pungsu itu malam hari kenapa? Dengan lampu. Lampu mempertunakan mereka di alam gelap ke alam cerah, kesemua pergi nak hinggap di lampu. Jadi apakah nasib mereka? Seronokkah dengan lampu itu? Sayap mereka terputus, jatuh mereka ke tanah. Pagi esok menjadi makan pagi ayam, habis dimakan ayam. Tak apalah, terpengaruh mereka dengan lampu, kerana keluar daripada kegelapan kumsu, keluar jumpa dengan lampu, lampu cerah, maka mereka terpedaya, akan mereka binasa. Pokoknya bukan satu sahaja. Berapa ramai yang manusia tanya yang boleh balik soalan wama mana anna tanyuin, apakah yang menghalang manusia daripada bagaimana sungguh patuh sungguh subhanahu wa ta'ala? Quran juga turun jawab innama baghyukum ala anfusikum mata'ul hayati dunya. Sesungguhnya kata Allah, angkara bencana yang akan menimpa kamu, kamu tolak hidayah, tolak agama, tolak hukum Allah, matapun ayat itu. Kerana kehilangan kenikmatan kehidupan dunia ini lebih kuat pengaruhnya daripada mematuhi hukum-hukum Allah. Anak dunia, Quran kita berkata, innama baghyukum ala anfusikum mata'an hayatid dunya. Sesungguhnya baghyukum, kezaliman yang akan menimpa kamu dalam kehidupan dunia yang dimandangkan ini, mata'ul hayatid dunya, kesenangan-kesenangan dunia yang mempergunakan manusia, yang mengalihkannya daripadanya, bergantung kepada Allah sepenuhnya dan agama Allah jadi pemangkin pada kehidupan, tolak karena panggilan dunia ini. Banyak yang kita nak ikut Islam, banyak benda yang tak boleh buat, tinggalkan Islam. Boleh itu hanya untuk sementara ini. Saya sebut tadi, kalau tak terantuk, tidak sengaja, bila kita mati baru tahu. Bagaimana dengan diri yang itu? Man kala yuridul akhirat wa sa'ala sa'ya wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkur. Sesiapa yang dapat menilai kehidupan dunia yang semacam itu tidak lama, akal yang kekal, sampai kepada peringkat opennya bahawa kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Wa sa'alaha sa'yaha, mereka berusaha untuk dapat kebahagiaan di akhirat. Wa huwa mu'min, dengan saat dia beriman sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, yang itulah Allah Ta'ala akan beri balasan yang baik kepada dia. Sungguh kata, wa anna dara al-akhirah la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Beritahu kepada manusia bahawa sesungguhnya kehidupan kamu dalam alam dunia ini hidup yang sementara dan berubah-ubah, tidak realiti. Bila hidup di akhirat nanti, la hiya al-hayawan, itulah kehidupan yang sebenar. Kalau bahagia, bahagia sebenar, selama-lama kita dapat. Kalau sangsara, sangsara yang sebenar, tak siapa boleh menolong kita. Lahiyah hayawan, kehidupan yang realiti, yang benar-benar yang dikandalkan oleh manusia, bukan kehidupan dunia. Dunia kita tahu, yang kaya berubah kadang jadi miskin, yang miskin berubah jadi kaya sekejap dan sebagainya, yang jahat berubah jadi sakit, yang sakit berubah jadi sihat. Itu dikatakan bahawa kehidupan yang sentiasa berubah-berubah, yang tidak akan berubah pada hari akhirat. Inilah waktu yang dikatakan bahawa kalau kita bangun nanti pada hari akhirat, yang pasti kita akan bangun, tidak akan dibangunkan. Dan pada ketika itu pun ada sesuatu yang amat kita lupa dalam dunia, ataupun tidak merasa penting di dunia. Bahawa rasa amat penting bila hidup dalam alam akhirat. Apa dia? Semua orang bangun dari akhirat. Semua orang bangun. Semua orang takut amalan yang dia buat dalam alam dunia dan akhirat. Cukupkah tidak? Apakah tidak ada dalam amalan yang dahulu yang menyebabkan dia jatuh kubur ke atau murtad atau syirik atau apa sahaja yang menyebabkan hilang segala pahala dia, dulu tak kisah. Kupur-kupur lah, syirik-syirik lah, tak kisah. Bangga akhirat. Wa qadimna ila ma amilu min amali wa ja'alnahu haba'an mansura. Kelak kamu akan dikemukakan kitab, buku yang dalamnya dicatatkan kesemua amalan-amalan kamu dunia tadi. Kata tempat yang mengapa menolak kebenaran, mengapa jadi kufur, mengapa jadi beriman dengan Nabi Muhammad, mengapa tidak terima Islam, sungguh-sungguh diamalkan sungguh-sungguh sepenuh, diamalkan sungguh-sungguh, mengapa dunia mungkin tak kisah. Ini zaman kena kisah. Waqadimna, kami akan bentangkan kepada insan itu ma'amilu min amalin, apa sahaja yang mereka buat dalam amalan dunia ini. Sekecil mana pun mereka beramal dengan baik, sekecil mana pun mereka buat yang jahat, walaupun itu tak darah atau ada dalam kitab ini. Yang ayat lain kita baca, man yang malmih kawalat al-ratin khairan ya rahmai secara ya rahmai itu, siapa yang buat kebaikan walaupun ketimbangan satu darah. Sekecil darah itu memang tak bersimbang dengan timbangan tidak. Bina apa kata ada nilai, ada sumbangan kita buat kebajikan sebagai zarah, buat kejahatan iyalah akan dibalas, dilihat akan dibalas, kerana kesemuanya ada dalam kitab amalan. Tapi ingat ayat tadi, kami bentangkan kepada mereka kitab amalan yang mereka beramal dalam dunia ini. Waja'alna haba'an mansura, kami jadikan amalan-amalan mereka seperti habuk debu mansura yang ditaburkan pada angin yang kencang. Sebanyak mana pun debu ditabur pada angin yang kencang, habis diterbangkan oleh angin. Tidak akan ada orang, semoga bukan kita ya Allah, ada orang yang semua amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Kerana terdapat dalamnya kekufuran kepada Allah yang dia tidak sadar, kesyirikan kepada Allah yang dia tidak sadar. Walaqad auhayna ilayka walladheena min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sama seperti kami wahyukan kepada kesemua nabi yang sebelum kamu wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu melakukan sedikit sahaja perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, buat satu syirik sahaja kepada Allah, la yahbatanna amaluka, kami akan tolak semua amal-amal kebajikan kamu. La yahbatanna, kami tidak terima, kami buat amaluka, semua amalan kamu, wala takuna min al-khasirin, kamu akan jadi orang yang paling rugi di akhirat. Itu maka ada rakaman. Jangan. Quran nyatakan bahwa hari kiamat berlaku beberapa peristiwa sinar itu. Jadi antaranya seorang ibu dengan seorang anak. Dulu di dunia, ibu melahirkan anak. Dia jaga anak dengan sebaik-baik jaga anak. Anak pun membalas kebaikan dunia dengan sebaik-baik balasan dunia. Kedua-dua itu mati. Masa yang berasingan. Bangun di akhirat, ibu ini teringat kepada anak dia dulu di dunia yang dia baik kepadanya. Anak baik kepadanya, dia baik kepada anak. dia berjumpa. Bila jumpa kedua orang ini, ibu memuji anak, anak memuji ibu. Pokoknya puji-puji ini ada tujuan. Ibu berkata kepada anak, atas kebaikan yang ibu buatkan kepadamu wahai anak, ibu susukanmu, ibu belai kasih kepadamu, ibu sayang kepadamu, kamu telah berjaya dalam hidup. Ibu tidak minta apa-apa pun dahulu, cuma hari ini nak minta satu kepadamu. Anak jawab, ibu, kebaikan saya kepada ibu begini, begini, begini, minta kasih dalam kepada ibu, saya pun hari ini nak minta satu kepada ibu. Apa yang kamu nak minta? Ibu kata, nak minta sedikit sahaja daripada pahala yang kamu buat itu untuk menambahkan ibu banyak kekurangan. Mendengar itu sahaja, anak itu akan cabut lagi daripada ibu dia. Kalau ibu lain pula anak datang kepada minta pahala, ibu lari daripada anak. Bapa jumpa dengan anak dia pula, sama selalu bapa lari daripada anak, anak lari daripada bapa. Ini yang Quran rakamkan. Yang rumah yang birrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء. Soal kisah yang bagaimana Allah dalam dunia dahulu, bila berjumpa ke orang yang paling rapat dengan dia, akhiri, apa dia, adik dia, dia lama. Macam apa? Takut pahala dia diminta. Tadi mak dah minta, anak dah minta, dengar minta pahala dia, ya kerul mak. Lagi daripada adik, lagi daripada mak dia, min ummihi wa abihi dan bapaknya. Malah yang lain ayat waqi'ah. Wa fasilatihi allati tuwi. Siapa sahaja yang ada hubungan dengan dia, dia tak mau jumpa. Ini nak kita buat. Kehebatan satu hari yang tak patut kita lupa, dan semua orang akan berjumpa dalam saat seperti itu. Dan itulah penting kumpul balik beberapa bahan yang telah saya bincang pada malam ini, nak mengajak diri saya dan semua kita melihat balik dalam diri kita. Kalau Allah takdirkan kita mati pada malam ini, memang boleh berlaku. Cukupkah? Bolehkah kita hadapi? Mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tadi, insan diberi akal yang sempurna, kesihatan yang cukup, infra yang cukup, maklumat yang cukup, ilmu yang cukup, drama, pengajian, pengajian, pengajaran, bacaan semua cukup. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Rasul Quran kepada manusia yang benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran sahajalah yang membawa kita kepada yang lebih lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita mengikut semua isi Al-Quran? Kalau kita mengikut, sudahkah keluarga kita mengikut Al-Quran? Kalau keluarga ikut, sudahkah masyarakat kita ikut Al-Quran? Kalau ikut, sudahkah pemerintah kita ikut Al-Quran? Kalau ini tidak berlaku, semua kita akan bertanggungjawab dalam Al-Quran. Itu yang diundang ayat ini. Betulkah tidak? Memang betul. Yang menghadiri manusia kesemuanya daripada menjalani perintah Allah tadi, kerana takut kawan dunia ini terdesak. Tak kita dengan nilai yang tidak baik. Kadang takut kepada barat melihat kita sebagai orang yang tidak bertamadun, kerana takut hal-hal keduniaan itulah menyebabkan insan meninggalkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Islam, tinggal Quran, Quran hak. Tinggal Islam, Islam hak. Tidak akan ada tempat yang benar mereka sesat. Tak ada terpisah berada di sesat. Sedangkan cahaya sudah ada, hidayah sudah ada. Qul hal min syurakaikum man yahdi ila al-haq. Qul la yahdi lil haq. Apa man yahdi ila al-haq haq an yuttaba. Amman la yahdi ila an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Qul. Kamu katakan kepada manusia, kepada Muhammad, adakah mereka-mereka yang bersama-sama dengan kamu yang tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka tidak mampu menunjuk kamu kepada yang benar, apakah itu yang kamu hendak ikut atau kamu nak ikut yang menunjuk kamu kepada kebenaran? Apa antama, apakah ini yang patut kamu ikut? Bagaimana? Kenapa dia berlaku? Kaifatah kumut, bagaimana kamu buat hukum yang untuk kamu ikut dalam kehidupan ini? Mesir ayat ini nama. Islam menolak yang benar. Al-Quran dan segala petunjuk Islam menerima yang lain daripada Quran, maka petunjuk mereka. Itu Allah tanya, apa yang dia ingin tidak lemah? Apa anjur sabah? Apakah dia menunjukkan kamu kepada kebenaran, kepada yang berhak, yang berhak mengikut? Apa layak ialah anjurda? Atau nak ikut orang yang dia sendiri pun tidak akan dapat petunjuk? Mereka kalau Allah sebagai petunjuk. Zaman Muhammad yang senang kita faham. Muhammad hanya seorang rasul. Membawa hidayah kepada manusia, terpulang kepada manusia. Waman syarafa yu'mi, waman syarafa yakfur. Nak beriman yang mana? Bebas untuk beriman. Nak kufur, mereka berhak berkufur. Tapi ayat tadi menyambung. Siapakah yang patut orang ikut? Siapakah yang patut manusia ini ikut? Ikut yang tidak mendapat hidayah, melainkan Allah bagi hidayah. Atau ikut Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pemberi hidayah. Senang hidayah Allah. Memang kita nak ikut Allah yang Maha Kuasa yang memberi hidayah kepada manusia. Ikut Al-Quran yang berani. Ini bukan satu aspek, bukan satu aspek. Ikut semua. Kalau itulah yang kita sampai, maka jelaslah yang menghantar manusia, yang menjaga manusia dari turut beriman turut-turut Allah Subhanahu wa ta'ala, tipuan, kilauan-kilauan kehidupan dunia yang menyimpang daripada itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak pada akhirnya insan akan menjadi wal-asr inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi manusia, sesungguhnya kesemua manusia dalam rugi. Nampak untung macam mana pun hakikatnya dia akan rugi. Akhirnya rugi. Siapa yang tidak rugi? Ilan dari ilan. dan beriman bukan Allah Ta'ala sahaja, beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, hari kiamat semua kali. Wa amilus solihat, mereka melakukan perbuatan-perbuatan pekerjaan yang soleh. Solihat, perbuatan yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Cukup saja. Wa ta'ala sabarilah. Kena pesan maksud walaupun berjihad pada jalan Allah yang menurut-urut sampai al-haq tadi itu terbukti dan ternyata dilaksanakan. Tadi ada banyak ayat berhaksanai hakikat itu manusia kerana yang benar banyak yang menolak dakwah. Walaupun berhak ini tidak berpesan-pesan bersama-sama dan satu gendingan perjuangan takkah menegakkan yang berhak. Tidaklah menghadapi segala karina manusia yang menolak dengan penuh kesabaran kepada Allah SWT. Yang itu sahajalah yang akan beruntung di dunia dan akan beruntung di akhirat. Semoga Allah SWT menghimpunkan kita bersama-sama dalam gulungan orang yang sentiasa berpegang kepada Allah SWT dan dengan Allah. Iman kita sempurna insyaAllah ta'ala, kesyirikan tidak berlaku subhanahu wa ta'ala, dan keyakinan kepada benarnya Allah, benarnya Quran, betulnya Quran itu tidak pernah berubah kepada kita, dan itu sahajalah yang menjadikan laluan kita maju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang seorang tubuh wa aminu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tikum al-'adzab thumma la tunsarun. Segeralah kamu balik kepada Allah. Ada yang hilang yang tak betul, tak kena tinggalkan. Balik wa aminu, baliklah kamu segera kepada Allah, beragama Allah, dengan Allah, wa aslimu lah sebab ini kepada Allah. Jangan melawan Allah. Jangan pertikaikan undang-undang Allah. Wa aslimah itu maksudnya kita menyerah diri. Bagi tujuan mematuhi apa sahaja kehendak Allah. Mengkabliaan yang umur ada. Jangan sanggup. Jangan tunggu sampai kepada azab Allah turun. Ya sebut azab yang turun orang dahulu itu akan turun balik pada bila masa awal yang dia pun azab kubula nak turun azab kubur depan mata kamu tak? Maka ayat ini menambah min qabli an ya'tiya kubul azab thumma la tunsarun. Kalau kamu tunggu dan tunggu sampai azab Allah turun dan kena azab, kamu tidak dapat ditolongi. Maka itulah kita berazam sebagai orang yang sentiasa balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mendapat rahmatnya, keampunannya, kesedihannya. InsyaAllah.